Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ini pada nantinya akan dapat memberikan keterangan di dalam jiwa kita dan juga menerangi segala aktivitas kehidupan kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan coba untuk membahas surat Al-Maidah ayat ke-6 juz ke-5 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ke-6 ini menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berusaha untuk membersihkan dirinya. Apakah itu dengan jalan berwudu, apakah itu dengan jalan bertayamum, apakah itu dengan jalan melaksanakan salat. Pada intinya adalah seorang muslim diperintahkan untuk membersihkan dirinya secara fisik maupun secara batin. Ya, karena memang pelaksanaan salat, wudu dan tayamum itu punya nilai-nilai lahiriah dan batiniah. Tidak hanya sekedar membersihkan anggota tubuh, tapi yang lebih penting adalah bagaimana seorang muslim mampu membersihkan jiwanya untuk dapat menangkap hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita dengan tujuan liyutahhirakum, agar kamu itu menjadi bersih. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan juga agar kamu dapat merasakan kesempurnaan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Jadi kita sebagai muslim hendaklah berusaha untuk menjaga kebersihan lahiriah dan juga batiniah kita. Ini adalah lanjutan dari keterangan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan bagi manusia di dalam kehidupannya. Nah, Ustaz Jenal, ini ada yang menarik Ustaz. Iya. Allah mengatakan di sini, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Bahwa Allah memerintahkan untuk membersihkan muka, tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Ini Ustaz Jenal, kenapa bisa yang paling dekat kepada kaki itu adalah menyapu kepala? Ya, kenapa tidak kaki ini disapu? Kenapa harus dibersihkan? Kalau menurut aturan kaidah bahasa di sini, seharusnya kan kalau dia ataf, karena kaki itu berdekatan dengan menyapu kepala, maka kaki itu hendaklah disapu. Tapi ternyata di dalam prakteknya kita berwudu itu menyuci kaki, bukan menyapu kaki. Iya, jadi di sini faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu biru usikum wa arjulakum ilal ka'bain, itu termasuk faksilu arjulakum ilal ka'bain gitu. Iya. Kenapa kaki itu dibersihkan, diantafkan kepada wa'aydiyakum, ya, diantafkan kepada wa'aydiyakum. Kenapa ya. Tidak wamsahu biru'usikum? Ya, jadi ya. Di sini ketika kaki harus dicuci, berarti dia diantafkan kepada wa'aydiyakum dan faghsilu, jadi ya, ya wamsahu ya, ya. Biru'usikum, karena masah itu sendiri dia tidak harus sempurna. Hanya sekena sebagian itu sudah disebutkan dengan masah. Sementara ghusul itu sampai semuanya harus kena. Jadi kaki sampai Ka'bah itu harus semuanya kena. Maka kalau sebagiannya tidak dibasuh, maka tidak sempurna wudunya. Nah, maka disebut di sini wamsahu di situ ketika kita membasah rambut, sepersatu rambut saja itu sudah sah, tidak harus semuanya. Nah, itu mungkin bedanya antara masah dengan ghusl. Iya, ghusl. Iya. Tapi menurut apa di sini Mutawalli Sa'rawi mengatakan adanya Allah tidak menyebutkan anggota-anggota wudu yang harus disapu dalam satu kelompok dan anggota yang harus dibasuh dalam satu kelompok lain, ini menunjukkan bahwa permasalahan tertib atau urutan dalam wudu adalah masalah ubudiyah. Iya, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan Ustaz perdana begini. Ada orang menafsirkan ketika Allah berfirman setelah membasuh apa wajah, wa'idiyakum, tangan kamu ilal marofiq sampai siku-siku. Tapi kadang-kadang orang mengatakan salah caranya kalau wudu itu dimulai siku-siku dulu baru ke ujung jari gitu. Macam mana perintah ini? Apakah perintah ini lil wujub atau lin nadab atau ada hal yang lain yang tersirat di sini? Iya, yang diperintahkan adalah untuk mencuci tangan. Itu sudah pasti. Iya, iya. Tapi bagaimana teknisnya? Lengan. Tangan, siku. Ya, tangan sampai ke siku. Tangan itu dalam Al-Qur'an ini diperintahkan dari ujung jari ini ke siku. Sampai ke siku. Nah, ya, tapi ada orang kalau apa buka air pet gitu, sikunya dulu dibasahkannya baru ke ujung jari gitu. Iya. Sebenarnya sama saja. Ini teknis karena pada intinya adalah berwudu itu menyampaikan air ke tempat-tempat yang sudah diperintahkan. Ke wajah. Wajah ini yang mana? Apakah dari atas dulu baru sampai dari dahi dulu baru ke dagu ataukah bisa dari dagu ke wajah, itu terserah. Yang jelas air itu harus sampai ke wajah semuanya. Berarti perintah ini adalah lin nadab. Iya, perintah bukan ini bukan lin faur, bukan artinya wujub betul-betul apa yang tertera di sini harus dikerjakan secara urutan tertib, enggak begitu ya? Iya, betul. Jadi jangan disalahkan ketika ada orang yang membersihkan menyuci tangannya itu ketika wudu dari siku dulu baru sampai ke ujung jari. Iya. Nah, ada juga orang yang mengatakan harus sampai masuk ke dalam kuku-kuku. Itu kan menyusahkan sudah terlalu diri. Berlebihan ya. Sama seperti kalau menyapu wajah, kenapa tidak harus dimasukkan ke mata? Ya kan? Atau harus dimasukkan ke dalam lubang hidung sana? Istinsah. Ya, jadi suatu hal yang menarik ini Pak Ustaz. Itu sering terjadi ketika orang berwudu dengan gaya Syafi'i dan kemudian bersentuhan dengan istrinya dengan menggunakan gaya Maliki. Yang mengatakan itu tidak batal. Nah, sehingga ya sudah toh Nabi Muhammad mengatakan saya mencium Aisyah istri saya dalam keadaan wudhu dan saya tidak mengulangi wudhu langsung sholat. Nah itu bagaimana jadinya Nusa Perdana ini? Iya, kalau secara ilmu fikih ketika seseorang berwudhu dengan mazhab Syafi'i, maka hal-hal yang membatalkan wudhu juga harus mengikuti Syafi'i. Dan salatnya juga harus mengikuti Syafi'i. Ini yang disebut dengan satu jalur. Tidak bercampur-campur. Tapi kalau misalnya berwudhu dengan Syafi'i, salat dengan Syafi'i, zakat dia dengan Hanafi, itu gak masalah. Karena berbeda, tidak ada hubungan antara salat dengan zakat dari segi pelaksanaannya. Yang jangan dicampur-campur wudhu Syafi'i yang membatalkan Hanafi, salatnya Maliki. Ini udah hebat kali. Bisa terjadi nih, Ustaz. Bisa terjadi ketika orang mengerjakan ibadah haji, Ustaz. Contohnya begini. Dia berwudhu Syafi'i kan gitu, Ustaz. Tiba-tiba mau tawaf begitu atau mau sholatnya itu tersenggol tangannya dengan yang lainnya. Udahlah enggak apa-apalah katanya. Gimana itu, Ustaz? Kira-kira yang begitu itu. Karena suasananya kan berbeda dengan kita Indonesia ini. Oke, yang seperti ini bukan sudah darurat, ya sudah susah. Kenapa? Karena kalau misalnya juga memegang mazhab Syafi'i bersentuhan dengan perempuan membatalkan, maka tidak akan pernah dia bisa salat. Tak akan selesai-selesai salatnya. Kenapa? Karena dia akan bersentuhan dengan orang banyak di situ. Banyak sekali orang, tapi bisa dihindari. Jadi di sini artinya kita sudah memegang mazhab yang cocok dengan kemaslahatan pada saat itu, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Jadi itu dibolehkan lah. Itu diperbolehkan. Khusus dibolehkan untuk pelaksanaan. Karena begini, kadang-kadang orang seperti yang kita katakan tadi, ini tidak talpik, tidak mencampur kan. Nanti orang mengatakan di sana nanti malah tengkar itu. Oh, itu kalau keluar dari mazhab ini harus bayar dam atau bayar pidam, macam-macam orang mengatakan itu gitu. Sama seperti ini juga, kalau kita sedang salat kemudian ada tiba-tiba orang tua yang buta dan di depannya itu ada hal yang berbahaya, maka kita diperbolehkan untuk bergerak sebanyak mungkin untuk menolong orang tua tadi supaya jangan jatuh atau jangan sampai berbahayalah dia. Kalau mazhab Syafi'i cuma 3 kali boleh bergerak berturut-turut. Iya. Tapi kalau mazhab Hanafi silahkan saja Anda bergerak sebanyak yang diinginkan di dalam salat kalau memang betul-betul sangat diperlukan. Tapi kalau saya melihat begitu Ustaz, antara seperti yang Ustaz terangkan tadi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lainnya itu sebetulnya intinya itu sama begitu. Artinya begini, ketika mazhab Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh bergerak sampai 3 kali, itu untuk supaya sholat kita itu betul-betul yang khusyuk. Ada yang boleh pergerakannya itu apa, seperti orang buta tadi kita menolongnya, artinya itu sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah begitu. Jadi jangan ditafsirkan atau dijelaskan itu untuk menggampangkan kita dalam beribadah. Tapi ambillah ibadah itu apabila kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada saat itu. Iya. Kan begitu dia. Karena memang berkaitan dengan salat tadi ya, bergerak di dalam salat. Rasulullah pernah salat, tiba-tiba Hasan Husain menangis di sampingnya pada waktu itu. Rasulullah tidak berhenti, tapi Rasul mengangkat kedua cucunya ini, menggendongnya sambil salat. Jadi artinya begitulah perhatian agama ini yang ditampilkan oleh Rasulullah untuk berbuat kasih kepada orang lain. Sampai di dalam ibadah salat sendiri boleh melakukan gerakan hanya untuk sekedar menenangkan sang cucunya ini. Iya, kalau saya melihat begini, bahwa memang aliran-aliran fikih yang disebut dengan mazhab, ada 4 mazhab atau lebih, itu sekedar untuk pemahaman dan memudahkan. Jadi ketika talfik seperti yang saya sebutkan tadi, antara mazhab Maliki ke mazhab Syafi'i dan itu bernas, maka itu menurut sa'arawi yang saya baca masih dibenarkan. Tetapi ketika itu sudah tidak bernas lagi, memang niatnya untuk mencari memudah-mudahkan, sehingga seperti rukun nikah itu ada 4 ya, ada laki-laki, ada perempuannya, ada ijab, ada kabul, dan ada walinya, ada 5. Ketika orang memang mau mencari mudah sehingga mengatakan menurut mazhab ini tidak wajib wali. Yang menurut mazhab ini tidak wajib akad, yang menurut mazhab ini tinggal akhirnya laki-laki dan perempuan, ketika kau suka, aku suka, yuk jadi gitu. Ini niatnya sudah salah. Tetapi ketika seperti tadi ada memang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aula mastumun nisa, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, adanya la masa, bukan la masa seperti kotala dan kotala, ada interaksi dua belah pihak. Maka ketika Nabi Muhammad memahami makna la masa dengan mencium istrinya dan itu tidak batal, sehingga ada mazhab Syafi'i yang menggunakan ketika dia menyentuh istrinya tidak batal, maka itu berdasarkan nas. Walaupun itu bukan mazhab Imam Syafi'i, tetapi dia berdasarkan nas bahwa makna la masa itu adalah bersentuhan yang menimbulkan hangat dari dua belah pihak sehingga dia batal wudu. Nah, jadi itu masih dibenarkan dalam waktu-waktu tertentu. Tapi untuk awam lebih bagus jangan menggunakan talfik tadi gitu. Kalau untuk orang awam sebaiknya mengikuti apa yang dipelajarinya. Nah, itu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Jangan coba mencampur-campur kalau tidak tahu. Ini tidak nanti tahu, bakal menimbulkan kebingungan. Artinya seperti yang Ustaz Arifin ceritakan itu tadi, aula mastumun nisa, ketika Rasul itu boleh seperti itu kan melakukan bukan atas dasar nafsu dan yang lain, tapi didasarkan keimanan dan ketakwaan, kan begitu. Contoh kadang-kadang orang melihat Ustaz, bukan melihat dari sisi ketakwaan dan keimanan itu, tapi melihat oh itu boleh-boleh, tanpa melihat dari sisi keimanan dan ketakwaan. Ada satu hal yang menarik dan itu perlu kita antisipasi. Kadang-kadang anak-anak ini sengaja dia main-main. Yeah. Ada anak perempuan waktu sholat terawih itu, anak yeah. perempuan sudah wudhu, dipegang nih. Ah, batal kau katanya. Kan? Nah, yeah, yeah. Itu sebenarnya kalau menurut saya tidak batal. Yeah. Karena apa? Karena memang laki-laki ini sudah salah. Yeah. 10 kali nanti kayak gitu senang dia. Perempuan yeah. ini wudhu terus itu senang dia. Yeah. Ah, ini sudah jadi iblis yang laki-laki ini, walaupun yeah, yeah. dia berada di masjid tadi. Walaupun setan diikat di mulut kamar. Iya. Iya, satu hal juga yang patut kita renungkan di ayat ini adalah ketika Allah menjelaskan liyutahhirakum wa litimma ni'matahu 'alaikum, bahwa berwudu itu bertujuan, salat berwudu, bertayamum, bersujud bertujuan untuk mensucikan dan membersihkan diri kita. Bukan suci jasmani, ya, batin juga. Batin juga. Batin dan juga. Yang lebih penting lagi adalah wa litimma ni'matahu, agar kamu merasakan sempurnanya nikmat Allah. Artinya, ketika seorang muslim bersih jiwa, lahiriah dan batinnya, maka dia akan mampu merasakan betapa besar nikmat Allah. Hmm. Tapi kalau misalnya tidak bersih sehingga hanya sakit, ini nikmat itu semakin dirasakan berkurang. Jadi apapun yang diinginkan oleh Allah adalah sebenarnya kembali kepada kebaikan manusia. La'allakum tashkurun, agar kamu dapat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Tetaplah berusaha untuk mensucikan diri kita dan membersihkan lahiriah serta batiniah kita, karena itu adalah yang terbaik buat kita bersama. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.